Yang berikutnya, waqaf pada huruf qalqalah, sebelumnya huruf qalqalah juga ya, bertubi-tubinya, berturut-turutnya huruf qalqalah, tetapi yang sebelum terakhir sukunnya sukun asli, adapun yang terakhir sukunnya sukun arid li ajlil waqfi. Yang terakhir sukunnya ini karena sukun dikarenakan waqaf. Maka kita berikan kedua-duanya ya sifat qalqalah. Hanya saja yang pertama yaitu sughra, ya qalqalahnya kecil saja. Adapun yang kedua kubra, ya besar karena di akhir kalimat. Tayyib. Ya, jadi dipantulkan dua-duanya. Seperti di sini kalimat bisidq. Bisid mantul. Kemudian qanya mantul juga. Bis ya. Bisidq. Ya. Jangan bisidq. Ya. Jangan sidq. Tapi sidq dipantulkan qafnya. Ya, dua-duanya dipantulkan, tetapi yang terakhir itu lebih nampak jelas. Adapun yang sebelum akhir dipantulkan sambil menyebutkan huruf yang terakhir atau pantulan yang terakhir. Kita baca bisidq. Bisidq. Inna wajadnahu sabiran. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Fadlu. Jangan ni'mal abd ya, tapi ni'mal abd langsung mantul ya, dibantulkan dalnya abd ya, sebagai pemantulan dari huruf dal. Bisa difahami? Ulangi. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Fadhil. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Baik. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abd. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. طيب يعني بالصدق بالصدق. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق. طيب. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق. Fadhil yang baca pertama, yang mau baca baris yang pertama. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Yang terakhirnya belum nampak. Ni'mal 'abd. Ya. Dan harus lebih jelas yang terakhirnya. Ulangi. Inna wajadnahu sabiran. Baik. Terus yang kedua. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga. Tafadhal. Qulu. Qulu. Tinggal dibaca. Gak usah kompromi dulu. Yang minat, tafadhal. Tafadhal. Baik. Keempat. Tafadhal, dua orang lagi. Satu lagi. Satu lagi. Jangan seperti makanan kalau satu lagi. Ya. Dibiarkan. كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق كurang nampak ujungnya فترى الودق فترى الودق jelas yang lebih nampak justru ujungnya jangan فترى الودق الودق lebih jelas Yang berikutnya waqaf yang didahului nun sukun. Waqaf yang didahului oleh nun sukun. Yang pertama bacalah nun sukun sesuai hukumnya. Ya. Waqaf yang didahului oleh nun sukun. Maka tentunya baca nun sukun tersebut sesuai dengan hukumnya. Kemudian bacalah huruf yang setelahnya yaitu huruf yang terakhir. Sesuai sifatnya. Ya, nun sukunnya dibaca sesuai dengan hukumnya apa dibaca izhar atau ikhfa atau iqlab ya atau idgham. Tayib. Izhar, ikhfa, iqlab ataupun idgham. Si nunnya ini. Ya, karena nun adalah huruf kedua terakhir. Ya, adapun huruf yang terakhirnya berikan sifatnya. Ya, berikan sifatnya seperti di sini. Bil jamb dibaca apa nunnya di sini dibaca iqlab kemudian ba-nya diberikan sifat apa sifat qalqalah ya diberikan sifat yang paling dominannya dari huruf tersebut ya ba sifatnya banyak ya ada jahr bil jamb ya tapi ini lebih dominannya qalqalah sehingga tampakkan jangan bil jamb Tapi ba-nya tambahkan sifat terakhirnya. Sifat huruf terakhirnya. Kita baca. Bil jamb. Bil jamb. Tapi kalau kita membaca bil jamb. Enggak jelas huruf terakhirnya apa. Ya, maka harus ditambahkan huruf terakhirnya. Itu dengan memberikan sifatnya. Falan yuqbala minh. Fadlu. Nun di sini apa hukumnya? Idhar. Maka baca min. Ha apa sifatnya? Yang dominannya? Hamas. Yaitu mengalir. Nafasnya. Falain yuqbala min. Min. Jangan minah. tapi min, aliran nafasnya keluar. Min, ya, dari aliran nafasnya. Sekali lagi, falai yuqbala min. Sama yang kedua, hak juga. Wa yan'auna an. Wa yan'auna an. Ya, haknya ditampakkan. An. Ha, ya, mengalir suaranya. Jangan dibaca an. Ya, kalau an berarti ujungnya nun. Idhar. Tapi haknya keluar menghembus. An. An. Ya, sebagai bentuk sifatnya. Yang berikutnya, laula unzila alaihi kanz. Tafadhalu. Laula unzila alaihi kanz. Nunnya dibaca apa? Ikhfa. Kanz. Baru zai. Apa sifatnya? Zai sifatnya yang paling mendominasi. Apa sifatnya? Yang jelas. Sehingga alhamdulillah sudah kita lalui sifat dan makharij. Ada manfaatnya di sini, ada banyak. Di antaranya dalam waqaf. Apa sifatnya? Kanz. Kanz. Taib. Jangan kan. Ya, cuma jangan cuma ikhfa-nya saja, tapi za-nya ditambahkan. Ya. Dan ikhfa ditahan minimal 2 harakat. Ditahan minimal 2 harakat. Apa sifatnya? Safir. Ahsan. Safir. Ya, keluar suara tajam dari bibir. Kanz. Ya, ada suara yang memaksa keluar. Taib. Yang berikutnya. Ya ma'syaral jinni wal ins. Tafadhalu. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ya. Apa nunnya? Baca ikhfa. Sinnya? Safir lagi. Ins. Terakhir mengikuti. Taib. Ataupun hamas, ya, hamas dengan safir yang ada pada sin. Alla ilaha illa ant. Tafadhalu. Dipanjangkan dulu ikhfa-nya minimal 2, ya. Seluruh gunnah minimal 2, ya. Iklab, ikhfa, idgham, bi gunnah, itu ada gunnahnya. Dan minimalnya 2. Tanjim. Sehingga dipanjangkan illa ant. Baru sebutkan ta-nya. Apa sifatnya ta? Hamas. Ant. Ya, baru keluar nafasnya. Jangan ant. Cuman ikhfa-nya saja. Wal aina bil aini wal anf bil anf. Fadhalu. Bil anf. Ada f, ya, yang mengalir, ya. Nunnya dibaca ikhfa, fa-nya hamas mengalir. Bil anf. Lalu jadi alirkan nafasnya. Wa idh kafaftu bani Israila ank. Tafadhalu. Kafnya hamas ank ka ank ya, sebagai bentuk hamas yes. Nafas yang keluar dari kaf ank tadi wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dhanb. Itu kalau diwasal ya, disambung alimi ghafiriz dzamb. Al-muhim tadi, jikalau sebelum huruf terakhir ada nun, maka berikan hukum nun ya, baik itu ikhfa, izhar ya, idgham ataupun iqlab. Kemudian yang terakhirnya berikan sifatnya. Tanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.